Caremu aku memsici-sicine Sempakam botras nani salawase Nanging opo bukti Kabeh mongso atas janji Nyatane ono sing neng buri Yen pancen kowe senang karo dene Jo kanggo ngopo aku ngopo ti kowe Aku wis ra nrimo tresnaku mbok sia-sia Ngapura tanpa pamit aku lunga Aku ra takal bali Kowe rasa goleki Uwes kadung loro ati Mergo kowe sing jalari Senajan apot sanggane Kutu pisah ro kowe Nanging yen tak pikir Jen aku sing salah Aku sing salah milih kowe Apa kowe ora rumangsa Nek pancen kowe sing salah Bubaran wae Nek kaya ngene carane Wis ora usah dibacutno Timbang kowe ora betah Bungo sing atur ati kowe semo Aku salah Yen pancen kowe senang karo dene Jo kanggo ngopo aku ngepoti kowe Aku wis ra nrimo tresnaku mbok sia-sia Ngapura tanpa pamit aku lunga Aku ra takal bali Kowe rasa goleki Uwes kadung loro ati Mergo kowe sing jalari Senajan apot sanggane Kudu pisah ro kowe Nanging yen tak pikir Jen aku sing salah Aku sing salah milih kowe Apa kowe ora rumangsa Nek pancen kowe sing salah Bubaran wae Nek kaya ngene carane Wis ora usah dibacutno Timbang kowe ora betah Lungo sing atur mata lungo sing atur ati ku wis amon lungo sing atur ati ku wis amon lungo sing atur ati ku wis amon.